Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid-din. Irzuqna ya rabbana ilhaman nabiyina. Allahumma ya irzuqna ya rabbana fahman nabiyina wa hifdha al-mursalina wa ilham al-malaikati al-muqarrabina. Allahumma ya rabbana akhshurna yawm al-qiyamati ma'a zumrati al-ulama al-mufassirin wa ma ahli al-Qur'an wa ma habibika sayyidina Muhammad. Irzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan orang tua kami, saudara-saudari, hadirin hadirat, para pemirsa, para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita bersama-sama untuk mentadabburi Al-Quran, merenungi Al-Quran. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, mudah untuk kita amalkan. Dan semoga kita kelak dikumpulkan bersama ahli Quran dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembacaan atau renungan kita. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa dimulai dari ayat 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnallahu yashhadu bima anzala. Lakinnallahu yashhadu bima anzala ilayka. Anzalahu bi'ilmihi. Wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Innal ladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Pada ayat yang lalu disebutkan kisah orang-orang Yahudi yang mereka mengingkari kehadiran Nabi padahal kehadiran Nabi dinanti-nanti oleh mereka, dan mereka mengatakan bahasanya tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Musa dan tidak ada kitab suci setelah Taurat. Mereka mengingkari. Padahal di dalam kitab suci mereka disebutkan, hanya kemudian dihapus di saat kebencian mereka, kedengkian mereka hadir, muncul kedengkian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kebiasaan mereka merubah kitab suci. Mereka yang semestinya menjadi saksi untuk umat karena mereka membaca kitab suci. Akan tapi ketahuilah, kita tidak butuh kesaksian dari mereka. Dan Rasulullah pun tidak butuh kesaksian dari mereka untuk bisa diterima oleh umat ini. Yang mengingkari, mereka yang rugi. Sehingga pembangkangan yang mereka lakukan dan pengingkaran mereka itu menghantarkan mereka dalam keterpurukan. Sehingga ia tidak bisa menerima agama mulia yang seharusnya mereka adalah orang yang bakal mulia pertama kali. Karena mereka orang-orang yang tahu tentang Nabi Muhammad sebelum yang lainnya. Dan mereka pada mulanya juga mempercayai, bahkan bukan sekedar mempercayai, mereka menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi begitulah kesombongan menguasai mereka. Kesombongan menguasai mereka. Kemudian kedengkian dan kebencian menguasai hati mereka sehingga mereka tidak bisa menerima Nabi SAW. Yang semestinya mereka akan menjadi saksi bagi orang-orang yang tidak punya kitab suci. Mereka mesti mengatakan, hei umat, hei manusia, yang kalian tidak punya kitab suci, ketahuilah telah disebutkan di kitab suciku bahasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar. Mestinya mereka menjadi saksi. Tapi mereka tidak mau dengan itu semuanya. Dan merugilah dia. Dan engkau wahai Muhammad, yang disebutkan, enggak usah ragu. Lakinlahu, ketahuilah, sesungguhnya Allah lah. Allah lah yang akan menjadi saksi itu semuanya. Sudah cukup. Lakinillahu, akan tapi ketahuilah Allah lah. Yashhadu bima anzal. Yashhadu bima anzal, Allah yang akan menjadi saksi atas apa yang Allah turunkan kepadamu. Allahu yashhadu bima anzala ilaika, wahai Muhammad, Allah yang akan menjadi saksi. Apakah enggak cukup kesaksian dari Allah? Kalau Allah sudah menjadi saksi, maka katailah, setelah itu tidak ada lagi yang bisa menghalangimu untuk menyampaikan kebenaran. Sehingga nanti akan disebutkan, semua orang asalkan tidak ada kebencian dan kedengkian kepada orang-orang baik, akan mudah menerima kebenaran Islam. Sehingga biarpun di negeri kafir sana, di saat didatangkan Al-Quran, didatangkan Islam, asalkan belum ada kebencian, yang ada hanya kagum. Mudah mereka menerima. Dan itulah termasuk fitrah menerima kebenaran diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Fitrah menerima ajaran Islam adalah diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Hanya kadang terlanjur mendengar informasi negatif, informasi palsu yang dibuat-buat oleh musuh-musuh Islam sehingga muncul kebencian. Muncul kebencian, dan di saat benci tertutuplah kebenaran. Tidak bisa menerima Islam lagi. Anzalahu bi'ilmihi, Allah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Dengan ilmu Allah. Allah sudah mengetahui untuk apa fungsi Al-Quran. Dan begitulah Allah menciptakan semesta. Di dalamnya ada manusia yang mendapatkan mandat sebagai khalifah di atas bumi. Maka Allah pun memberikan kepada manusia tersebut pedoman untuk melestarikan semesta ini. Anzalahu bi'ilmi, Allah menurunkan Al-Quran. Menurunkan Al-Quran dengan pengetahuan Allah yang maha luas dan tidak berbatas tentang kemaslahatan ini semuanya. Dan mestinya, dan mudah bagi orang yang mau berpikir sejenak saja, sedikit saja. Setiap orang yang membuat satu produk, apakah itu sepeda, motor, mobil, magicom, mesin cuci, mereka setiap malam mengeluarkan produk, mengeluarkan buku pedoman untuk menggunakannya. Jangan kau buat aturan sendiri, ikuti pedomannya dong. Dan jangan sesuka hatimu, sudah dikasih tahu mobil ini mobil bensin atau mobil solar. Harus patuh dong, karena dibuat mesinnya memang untuk bensin. Tidak bisa kamu kasih air, biar benar, mentang-mentang kamu hobi es degan, lalu kamu kasih es degan, gak bisa. Sementara minum susu, gak bisa. Harus patuh dong dengan yang buat mobil. Yuk. Di saat kamu mencoba merubah, rusak itu semuanya. Di saat kamu ingin merubah, rusak itu semuanya. Jadi harus patuh. anzalahu bi'ilmihi. Allah menurunkan Al-Quran tentunya karena Allah tahu apa yang dibutuhkan, maka disebut diturunkan Al-Quran, dan tidak ada yang kurang. Allah mengetahui kebutuhan kita, penjagaan semesta ini untuk melestarikan semesta, karena sudah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ja'ilun, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan di muka bumi ini manusia sebagai khalifah. Maka untuk bisa mengemban amanat sebagai khalifah harus pakai aturan dong, dan Allah menurunkan aturan sehingga yang ada, yang dijaga adalah kelestarian antara bangsa manusia. Makanya itu dusta, itu hak asasi manusia kalau tidak berpegang pada Al-Quran. Itu bukan hak asasi manusia, hak asasinya orang yang pengen, hak asasinya orang-orang yang pengen menuruti hawa nafsunya. Hak asasi manusia yang sesungguhnya adalah di saat kita menerapkan Al-Quran. Tidak pandang apakah kulit hitam, kulit putih, orang Amerika, orang Jawa, sama di bawah Al-Quran. Yang salah harus dihukum dan sebagainya. Dan yang menurunkan undang-undang ini adalah Allah yang mengetahui semuanya. Anzalahu bi'ilmih. Dan menurunkan Nabi Muhammad SAW yang akan menjelaskan tentang Al-Quran tersebut. Kemudian setelah itu para ulama-ulama penerus para Nabi yang memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, muncullah undang-undang yang selama ini kita saksikan, undang-undang Islam. Dan itulah aturan yang seharusnya kita patuhi. Makanya kalau ada orang mengatakan, kalau sudah dikatakan oleh Allah haram dan dilarang, makanya ketali itu membahayakan. Dan fitrah manusia yang sehat akan mengingkari itu semuanya. Dan manusia rata-rata sehat dulu. Makanya selama ini yang dikembar-kemborkan, yang harus selalu kita angkat, kebusukan, kekotoran, menjijikkan, lesbi dan homo, itu bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan fitrah manusia sehat. Hanya orang sakit saja. Makanya karena orang sakit saja yang mendukung ini semuanya. Dan yang sudah sakit hendaknya ditolong, bukan malah dibesarkan kesombongannya untuk tetap mengembangkan kebusukan tersebut. Ini adalah problem besar. Padahal sudah ada hukum Al-Quran dari Nabi SAW, kalau kau menemukan seorang laki-laki, mendatangi laki-laki, bunuh. Kenapa harus bunuh? Karena ini melakukan kebusukan. Ini melakukan kerusakan di atas bumi. Kalau seandainya mereka itu menjalankan ini semua, kan hancur. Tidak ada keturunan lagi. Keharaman yang sangat besar. Kalau dilacak, bahayanya itu semuanya akan tampak. Setelah itu bahwa saja syariat Nabi Muhammad harus dipatuhi. Anzalahu bi'ilmihi. Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmu Allah. Karena Allah tahu semuanya, maka Allah menurunkan rambu-rambu undang-undang itu. Walillahil mathalul a'la. Memang kita membuat contoh, memisalkan makhluk untuk Allah tidak diperkenankan. Akan tetapi untuk mempermudah tadi, kalau kita ada mobil, kata pembuat, kata perusahaannya harus pakai begini, harus kita ikuti. Harus kita ikuti. Kalau tidak akan rusak produk tersebut. Sudah dikasih tahu ini hanya bisa pakai listrik yang ukuran tertentu. Tentunya kita kasih listrik ukuran yang berbeda. Katanya alasannya apa? Biar cepat ya. Angus dan dikebakar. Dan seterusnya. Begitulah peraturan dibuat. Dan siapa yang buat peraturan? Yang tahu tentang produk tersebut. Kalau orang lain membuat peraturan yang tidak tahu produknya, ya hayal namanya. Ngira-ngira dok. Tapi yang tahu produk itulah yang akan pantas membuat peraturan, dan Allah yang mengetahui apa yang telah Allah ciptakannya. Anzalahu bi'ilmi. Wal malaikatu yashhadun. Setelah itu juga diberitahu Nabi Muhammad, dan malaikat juga jadi saksi wahai Muhammad. Enggak perlu kesaksian dari mereka orang Yahudi dan Nasrani, enggak perlu. Pertama Allah yang menjadi saksi. Dan malaikat pun menjadi saksi. Dan di sini tidak digabungkan dengan ana wal malaikatu, tidak digabung begitu. Aku dengan malaikat menjadi saksi, tidak, tapi dipisah. Lakinnallahu yashhad. Setelah itu wal malaikatu yashhadun, maksudnya apa? Sebenarnya kita tidak perlu kesaksian dari malaikat, cukup kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak disamakan kesaksian malaikat dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipisah. Allah yang menjadi saksi dan sudah cukup. Makanya setelah itu wa malaikat juga menyaksikan. Malaikat menyaksikan kalau kau adalah utusan Allah, membawa risalah dari Allah. Bahkan yang menghantarkan risalah kepadamu adalah malaikat Jibril, menghantarkan wahyu. Tapi ketahuilah, kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Tapi dijelaskan juga oleh Allah, malaikat juga menjadi saksi. Malaikat tahu itu semua kebenaran yang kau bawa, akan tapi ketahuilah, sudahlah cukup kesaksian dari Allah. Apakah kamu belum cukup dengan kesaksian ini? Tentu bagi Nabi adalah sudah sangat cukup. Sehingga tidak usah gundah dengan hamba-hamba yang tidak bisa nerima atau mengingkari, padahal mereka sebetulnya orang menjadi saksi. Tidak usah gundah, karena Allah yang menjadi saksi. Dan Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmu Allah yang mengetahui semuanya. Dan ketahuilah, nanti semuanya akan berjalan. Cukup kau jalani saja, kau patuh. Ajari umat untuk patuh. Kemudian setelah itu, innal ladzina kafaru, yang enggak mau patuh itu, innal ladzina kafaru, yang enggak mau patuh, ngingkari kebenaran itu semuanya, dia menyalahi aturan dan akan membuat kerusakan. Lihat, dia pun seolah-olah dia ingin membuat kebaikan di muka bumi ini. Lihat, selama yang dibuat tentang hak asasi manusia, tapi kafir dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak asasi siapa yang dibela, ha? Umat Islam dibantai di sana sini, biarkan. Umat Islam bukan manusia. Wasaddu an sabilillahi, kemudian menghalangi orang yang ingin berjalan di jalan Allah, yang ingin menggapai kebenaran. Qad dallu dhalalan ba'ida, mereka adalah orang yang telah benar-benar jauh tersesat, bukan sekadar tersesat. Tersesat dengan ketersesatan yang sangat jauh. Pertama kafir, ingkar kebenaran itu semuanya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang Yahudi. Dan sampai hari ini yang mengingkari itu semuanya. Dan pengingkaran itu bermacam-macam modelnya. Pengingkaran itu bermacam-macam, termasuk diantaranya adalah dianggap sebagai kafir adalah jika mengingkari hukum Al-Quran. Atau dia mengakui hukum Al-Quran, akan tapi masih meyakini bahasanya di situ ada hukum lebih hebat dari Al-Quran. Na'udzubillah. Ini adalah orang-orang akhir zaman sekarang yang mengandalkan, mengedepankan istilah yang mereka fahami dengan pemahaman yang salah, istilah maslahah. Dan ini sangat sesuai dengan keinginan orang-orang kafir sana, sehingga Quran ditinggalkan demi maslahah yang mereka anggap. Mereka menganggap ada kemaslahatan. Selagi itu kebaikan untuk manusia, pasti hukum Al-Quran. Biarpun enggak usah pakai Al-Quran ngukuminya. Ini kan kejahatan yang luar biasa. Dan ini muncul dari orang-orang liberal akhir zaman ini. Masalah-masalah. Mereka seolah-olah detail membahas maqasid syariah. Kemudian masalah. Sehingga ada seorang alim besar yang bernama Al-Imam Al-Syahid Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, beliau punya risalah doktoral Dawabitul Maslahah, agar orang benar tidak serembrono mengambil maslahah. Padahal tahun berapa itu tulisan itu ditulis? Berapa puluh tahun yang lalu ditulis. Beliau mengambil risalah, mengambil judul topik tentang Dawabitul Maslahah, maslahah seperti apa yang bisa dipakai itu, agar orang tidak liar. Dan beliau sudah membaca keadaan umat itu, akan muncul orang-orang ngaco akhir zaman liberal ini. Tahun berapa waktu itu muncul? Dan betul saat ini ada orang heboh menukil daripada Nisbuddin At-Tufi, orang yang telah menyalahgunakan maslahah dan dianggap itu katanya sebagai ulama besar yang sesat dibesarkan. Dan itulah kebiasaan orang-orang kafir dan antai bagundal-bagundalnya, sehingga agama mereka adalah agama maslahah. Pokoknya baik untukku dan untukmu, sudahlah, itu pasti Al-Quran. Waduh, enak benar itu, enggak usah belajar Al-Quran sudah. Bahkan Al-Quran perlu ditentang kalau bertentangan dengan kebaikan kesepakatan kita ini. Kesepakatan manusia yang maslahah. Bahkan mereka dengan bahasa sombong, bukan enggak Al-Quran diturunkan oleh manusia? Selagi Al-Quran diturunkan oleh manusia, biarkan manusia menafsiri sendiri-sendiri. Ini kan kacau. Inilah kelompok-kelompok yang menjerumuskan. Dan kelompok yang tersesat. Seolah-olah mereka itu adalah orang beriman, akan tapi kenyataannya mereka telah menganggap ada hukum selain hukum Allah yang lebih hebat. Sehingga apa yang mereka dukung, lihat, hak asasi manusia, orang-orang kafir, apa yang dikeluarkan petuah-petuah dari orang kafir dianggap oleh mereka terjerumus. Mereka sebenarnya kafir, biarpun dia tadi bersyahadat. Bahkan kalaupun bersolat sehari 5 kali, mereka tidak diterima. Karena apa? Telah menganggap bahwasanya ada selain hukum Allah lebih bagus. Setelah mengingkari, sebetulnya mereka mengingkari dengan cara halus, mereka olok-olok. Tidak secara langsung, kalau mengatakan aku gak mau percaya dengan Al-Quran, kan langsung kafir. Begitulah setan mengajak. Nah kalau itu anaknya Pak Kiai itu, kalau tiba-tiba mengatakan aku gak mau percaya sama Al-Quran, langsung dibunuh itu kan, langsung diusir dari pondoknya. Cuman dengan berbelit-belit, seolah-olah kajian maslahah, maqasid syariah. Yang maqasid syariah ini harus dijaga, akal harus dijaga, jiwa harus dijaga, harta harus dijaga, agama dijaga dan sebagainya. Nah, ini untuk menjaga akal, makanya ini adalah sesuai hak asasi manusia, sangat cocok. Ini. Itu adalah agama, agamanya agama hak asasi manusia. Mama dinuk dini hak asasi manusia. Hak asasi manusia model siapa? Islam, inilah yang menjaga hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang bertentangan dengan Islam itu pasti zalim kepada hak asasi manusia. Cari semuanya. Islam menghargai semuanya. Setelah itu enggak cukup mereka itu tersesat, mengingkari saddu an sabilillah. Tidak cukup perilaku mereka. Mereka sudah salah, tersesat. Sudah tersesat, mereka menghentikan, menghalangi, menjauhkan orang dari jalan Allah. Punya propaganda. Kalau dia tersesat saja, salah faham, menganggap bahwasanya ada ini hukum-hukum, selain hukum Allah, ini ada hukum yang benar baik. Gitu saja, itu sudah kafir. Tapi lebih dari itu, mereka mempropagandakan itu semua, sampai menghentikan orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengeluarkan orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menipu mereka. Berbohong. Ada dagangan Allah yang istimewa. Dia menawarkan dagangan palsu. Dan hentikan, jangan beli itu. Beli ini lebih hebat. Jangan ke sana itu. Ngapain? Dengan bermacam-macam cara, termasuk diisyaratkan oleh guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, disuarakan dengan suara yang sumbang tentang Islam, tentang pondok, tentang syariat, biar orang itu akhirnya enggak mau lagi ya. Seperti yang pernah Buya ceritakan di sini, ini kami nukil dari beliau. Ada orang beli kambing sama beli, ada orang beli kambing, ada pencuri, 5 orang pencuri, ya, saya cerita. Ada pencuri. Cuman pencurinya cerdas. Kalau kita langsung ambil dari orangnya, nanti kita yang ditangkap. Cuman pencuri ini adalah menginginkan kambing tersebut, cuman dikemas. Berjejer, ada orang beli kambing dari pasar, dijejer 5 orang, 1 di pos pertama, 2, 3, 4 sampai dekat rumahnya. Orang pertama langsung ngomong, Pak Haji dari mana Pak Haji kok beli anjing? Kambing kok dibilang anjing? Nah, ini kambing kok belum? Alah Pak Haji ngapain, ya Allah, Pak Haji sudah berubah sekarang beli anjing. Pusing, enggak kambing kok dibilang anjing? Tetap jalan, tapi sambil marah-marah Pak Hajinya. Anjing, kambing kok dibilang anjing? Pencuri berikutnya, kedua, ini sudah sepakat. Pak Haji, loh, Pak Haji kok beli anjing? Bukankah anjing najis, Pak Haji? Anjing gimana? Ini kambing, bukan anjing. Alah Pak Haji, ya Allah, Pak Haji ngomong anjing najis, tapi sekarang beli anjing. Tambah bingung Pak Hajinya ini. Kambing dibilang anjing. Terus, sampai yang ketiga, yang keempat itu dengan macam-macam omongan, pokoknya meyakinkan bahasanya itu adalah anjing. Sampai yang kelima tuh pusing Pak Haji, wong, kambing kok dibilang anjing. Sudah dilepas saja, daripada saya dibilang beli anjing terus, dilepas kambing. Kambingnya akhirnya pulang dia. Kata pencuri, ini enak kan mencurinya, enggak usah pakai rebutan. Ya. Begitulah sekarang bagaimana menyuarakan pondok pesantren kolot, Islam tertinggal, pakai jilbab adalah mengundang ketertinggalan. Pokoknya disuarakan dengan suara busuk. Sehingga kalau saya menyebut pondok, kolot. Tinggalan, sorry deh. Apaan tuh? Lihat Islam pun lihat, enggak bangga. Pakai atribut baju, simbol-simbol Islam pun sudah ragu. Bagaimana orang di luar Islam lihat bangga mereka, biarpun dalam kebandelannya pun masih bangga dengan simbol-simbolnya. Nah, sekarang ada umat Islam ragu dengan simbol. Orang di luar Islam lihat, Di tengah kaum muslimin, kalau buat toko pun kadang-kadang nama mereka. Buat sekolahan pun tidak ragu-ragu nama sekolah, nama-nama tokoh mereka. Coba. Sekolah-sekolah mereka pakai nama apa, yuk? Pakai nama-nama? Nama mereka. Sesaat nama macam-macam. Ada Bunda Maria, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Coba. Lah kita punya toko saja, beri nama label Islam saja, ragu-ragu. Nanti tidak ada pembelinya. Jadi pakai namanya yang agak aneh-aneh begitu ya. Agak dikaburkan begitu, biar setengah Islam, setengah tidak begitu. Kita kurang percaya diri. Dengan Islam, bahwasanya Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, harus berbangga dengan Islam, tidak usah ragu. Orang di luar Islam saja bisa berbangga dengan agamanya. Bahkan mereka mungkin agamanya segala label, tapi dengan bangga, dengan percaya diri. Mana kita saat ini? Kita kurang percaya diri. Lah ini siapa yang menjadikan kita tidak percaya diri? Mereka ini. Yang mempropagandakan kekafiran dengan dikemas dengan Islam. Islam ngaco tadi itu. Sehingga katanya apa? Tertinggal cara berpikirnya. Ini loh pemikiran yang maju. Diambil dari orang-orang kafir barat sana itu. Pemikiran yang hebat, canggih. Sehingga kelompok-kelompok anak muda yang membuat web dan sebagainya, atau sekolah, atau kampus, pemikiran-pemikiran hebat katanya. Itu adalah orang-orang liberal seperti itu. Sehingga di saat memandang pemikiran kaum-kaum santri yang tulus itu, ala ketinggalan. Kalau kamu belum menjelajah, menjelajahi, belum mencari wawasan di negeri kafir, bersama orang kafir, belum punya wawasan kau. Tertinggal kamu. Akhirnya lebih bangga dengan mereka. Lebih bangga dengan guru yang tidak pernah sujud. Ini adalah problem saat kita. Sehingga gampang terkagum-kagum dengan sesuatu yang katanya ilmiah. Ya, kayak orang desa. Orang desa pergi ke kota. Orang kaya. Orang kaya desa pergi kota. Nggak ngerti cara bisnis di kota dan sebagainya, naik kereta setelah itu. Melihat orang naik turun kereta, ini pasti bayarannya banyak. Oh, saya saja bayar berapa tadi, kan begitu. Saya tadi bayar berapa tadi? Berarti kalau berapa ratus, berapa ribu, berapa ratus orang, duitnya banyak banget. Duduk sama orang dengan model yang luar biasa. Akhirnya Pak, ngobrol ini si, ini yang cerita juga Guru Mulia Habib Abdullah Mahabharun tentang orang-orang santri yang seharusnya punya pendirian, akan tapi mudah terpengaruh dengan model, gaya-gaya orang yang dilihat sebagai orang yang baru. Duduk dengan orang yang dengan pakaian yang berdasi, dengan gayanya orang yang kaya, lalu ngobrol. Si orang kampung ini ngomong, Pak, banyak banget kereta ini. Yang punya siapa? Ini. Wah, ini orang yang model kaya ini langsung ngomong, oh, yang punya saya ini. Oh, jadi Bapak yang punya kereta? Wis kagum, iya, modelnya juga tepat. Berapa penghasilan sehari, Pak? Oh, penghasilan banyak banget ini. Dihitung sobat, ini satu gerbong saja isinya 60, kali berapa? Dan naik turunnya orang berapa? Dan tidak pernah rugi karena penumpang tidak pernah. Karena penumpang tidak pernah kurang. Baik. Pak, kalau saya pengen beli kereta gimana? No? Emang kamu punya duit? Oh, saya orang kaya di kampung. Saya orang kaya di kampung. Ya, biasa jual beli di kampung kan nyantai. Nah, bisa kalau beli kereta gampang saja ini. Ya sudah, sekarang saya serahkan kereta kepada kamu. Kalau kamu punya duit berapa? Punya duit saya begini, aku kurang. Tapi gimana? Ya kurangnya nantilah boleh. Pokoknya kamu benar mau beli. Iya. Sudah, mana duitnya? Dari bawah kan bawa duit satu, dari di kampung bawa duit satu tas. Duitnya dihitung. Wah, benar duitnya. Sudahlah kalau begitu. Kereta buat ente. Ya, kereta buat ente dan semua orang yang datang, orang yang naik, duitnya buat ente. Baik, senang. Ada akad. Saya terima ya. Saya beli ya. Iya, saya jual. Turunlah bayi tadi disebut orang yang kelihatan kaya tadi turun dari kereta. Akhirnya si orang kampung tersebut dia pengen narik duit mana ya. Ya dimarahi sama masinisnya, sama konduktor apa? Konduktor ya, apa yang jaga itu. Nah, ngapain? Ini mau kereta saya. Dari mana kamu? Kamu bilang kok ini kereta saya? Apa alasanmu? Oh, tadi saya beli. Ke siapa? Ke orang tadi. Sebenarnya isyarat dari Habib Abdullah tentang apa? Santri itu banyak. Dagangannya yang mahal itu dijual, ditukar sama dagangannya pembohong-pembohong begitu. Santri. Yang dagangannya adalah ilmu yang benar. Ya begitulah santri seharusnya lebih percaya dengan ilmunya. Gara-gara sekolah di kampus ketemu ustaz ngaco itu sudah berubah. Seolah lebih hebat tuh ilmunya. Pemikiran-pemikiran yang ngaco. Ternyata kadang-kadang santri kalau sudah liar jadi liberal itu lebih bahaya lagi. Karena dia bisa baca kitab. Cuman gak berguna ilmunya. Karena kurang punya keyakinan. Gak ngerti bahasanya Allah. Angzalahu bi'ilmi. Allah menurunkan itu semua adalah dengan ilmu Allah. Hendaknya itu yang kita pegangi. Bukan berubah keyakinan kita dengan model-model baru. Dari orang-orang yang gelarnya memang hebat. Profesor, doktor. Tapi berguru bukan dari orang yang sujud. Gurunya bukan orang yang kenal sujud. Yang dikagumi pun bukan seperti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bukan seperti Imam Syafi'i, akan tapi dikagumi adalah penulis-penulis yang tidak pernah sholat. Bagaimana? Ilmu akidah, ilmu iman diambil orang yang tidak pernah sujud. Itulah. Sudah tersesat, mereka menyebarkan pemikirannya. Wasaddu an sabilillah. Mereka telah sesat, tidak sekedar sesat. Mereka sesat dan sesat lebih jauh lagi. Sesat dan menyesatkan. Kalau sesat untuk dirinya sendiri, selesai bersama kematiannya. Tapi kalau dia sudah membuat bangunan, pergerakan untuk menyesatkan orang lain terus, dan itu loh bola lembah itu sampai hari ini ada. Kalau ada orang salah pemikirannya untuk dirinya sendiri, tapi sekarang membuat yayasan, membuat lembaga, awas di Cirebon, Indramayu, ada. Ini mengerikan, yayasan-yayasan begitu. Menjerumuskan. Mengerikan. Membuat lembaga pemikiran, Islam ngaco ini. Dan yang demikian ini berkembang. Di kampus-kampus Islam khususnya. Maka kami menghimbau kepada para guru-guru mulia. Yang dengan akidah yang benar. Yang telah berjuang di kampus-kampus Islam. Bertahanlah Anda di situ, jangan keluar. Sebab apa? Setan-setan juga sudah masuki kampus Islam untuk merubah pemikiran anak-anak kita. Dan harus kita perjuangkan itu, lihat. Pemikiran liberal yang ngaco ini masuk di kampus-kampus, lihat. Dengan bahasa sombongnya para mahasiswa. Seolah dia belajar sebentar saja, seolah lebih hebat dari Imam Ghazali dan Imam Syafi'i. Merendahkan ulama-ulama. Seolah pemikiran-pemikiran. Kekaguman mereka orang-orang kafir. Referensi mereka, buku-bukunya orang yang tidak pernah sujud. Maka kami himbau kepada para guru-guru mulia yang berjuang di kampus Islam. Karena saat ini yang paling membahayakan adalah justru kampus Islam. Kampus umum justru aman dalam pemikiran ini. Kalau Anda menyekolahkan anak di kampus umum, ngambil fakultas apa ngambil teknik dan sebagainya, selamat. Karena tidak ngurus urusan akidah. Tapi justru anak-anak Anda yang masuk kampus Islam, yang belajar agama, ini bisa saja Anda belanja yang salah. Daging babi bisa dikemas, itu menjadi daging kambing. Awas, hati-hati. Makanya ini tugas besar para dosen, guru-guru mulia, dan kami ketemukan di antara sahabat-sahabat kita juga ada yang berjuang di situ. Teruskan, bahkan mereka ada yang jenuh mau keluar. Kenapa? Kami kalah. Karena mereka banyak sekali. Tidak. Anda harus terus berjuang di situ. Sampai mati di situ karena Anda sudah masuk. Dan hati-hati para orang tua kalau masukkan anaknya di kampus-kampus Islam. Justru harus hati-hati. Harus benar-benar waspada. Dan biasanya repot. Kalau di kampus Islam itu sudah merasa belajar Islam, jarang ngaji. Itu lihat mahasiswa itu. Tapi susu anak-anak yang di kampus umum yang ambil teknik, fakultas kedokteran ini, rajin ngaji dengar para ulama-ulama. Tapi di kampus-kampus Islam itu. Kita dengar anak-anak dahulu dari kawan-kawan yang datang, kawan-kawan dari universitas umum, dari fakultas umum yang dari Surabaya, membuat rombongan datang ke Bangil, belajar dari Guru Mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Mereka bukan dari fakultas-fakultas agama, bukan. Yang dari fakultas agama sudah merasa punya agama, mereka ngaji males. Anda belajar 2 tahun sudah merasa jadi mujtahid, bisa-bisa nanti itu. Tapi justru yang di pendidikan umum itu lebih aman mereka. Kenapa enggak dicekoi dengan hal yang aneh-aneh? Tapi pemikiran-pemikiran yang ada di kampus-kampus Islam, kenapa kami sampaikan semacam ini? Agar waspada kita. Jangan sampai anak kita tidak punya guru. Tidak punya guru yang dipegangi, yang bakal menyelamatkan mereka, menjaga mereka. Wawasan ia dicari di kampus sana. Dan guru-guru mulia juga masih ada di kampus-kampus Islam itu. Cuman harus dikasih tahu bahasanya, pemikiran liberal itu adalah berkembang berat. Berkembang pesat di situ. Karena pemikiran itu enak. Semaunya sendiri, dia mau ngomong aja dia bebas. Semakin banyak salah, semakin hebat. Berarti kamu punya pemikiran yang baru. Wah, gitu kan. Enak kan, gak usah belajar sudah. Ngaco. Mengerikan. Baik. Setelah itu menyesatkan orang lain dengan program-program besar ini. Dan yang aneh lagi, orang yang sudah terjerumus dengan pemikiran liberal itu tidak merasa dirinya liberal. Dia mengatakan, enggak. Liberal yang artinya bebas. Sebebas-bebasnya saya tidak seperti itu. Tapi tulisan-tulisannya merendahkan syariat Nabi Muhammad tidak sadar. Yaitu orang yang sesat. Orang tersesat itu seperti apa sih? Seolah-olah mengikuti jalan yang benar, tapi tak taunya jalannya belok. Ke kampung sebelah. Gitu loh. Nah, kalau orang jalan berbalik bukan sesat ini. Orang sesat itu seolah-olah kayaknya sih mengikuti jalan. Ya kan? Perlahan-perlahan. Tapi semakin hilang. Itu sesat. Ya itulah tersesat. Belajar agama dari guru yang salah. Sehingga lihat manhaj kita diajarkan dari masa ke masa. Ilmu itu diambil dari guru yang jelas. Ad-din amanah. Agama itu amanah. Fal tangdur amman ta'khud dinak. Maka hendaknya kau lihat dari siapa agama itu kau ambil. Bukan asal orang. Bagaimana kita mengambil ilmu dari orang yang tidak sujud? Masalah pemikiran. Tidak cukup dengan pemikiran. Kalau pemikiran ketahuilah, lebih hebat lagi adalah Abu Jahal. Akankah kita berguru kepada Abu Jahal kalau Abu Jahal dibangkitkan lagi? Tidak akan kita belajar dengan Abu Jahal. Abu Jahal hebat. Hafalannya juga banyak. Cerdas dia. Nah, sekarang buku-buku orientalis yang berkembang. Buku-buku orientalis, buku-buku orang yang jeleweng, itu yang digemari di kampus-kampus. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Menjaga iman mereka semua. Innal ladzina kafaru, dan mereka orang yang kafir, baik terang-terangan kekafirannya atau terjerumus tadi ke bawah, tertipu oleh yang lainnya, wadzalamu, dan mereka telah berbuat zalim sebetulnya. Zalim kepada diri mereka sendiri. Ada petunjuk yang benar, dia mengambil yang tidak benar. Semestinya dia selamat, mereka tidak selamat. Dan Yahudi itu sebetulnya mereka telah zalim kepada diri mereka sendiri sebelum orang lain. Kenapa? Sudah diberi oleh Allah bimbingan, yaitu wahyu, kitab surat, kitab suci Taurat diturunkan kepada mereka, dan di dalam kitab suci mereka ada berita tentang kedatangan Nabi. Sebetulnya mereka tuh paling enak kalau mau selamat, tapi mereka nggak mau, zalim diri mereka sendiri. Nggak, aku nggak mau masuk surga, lebih baik ke neraka, dengan bahasa mereka sendiri dan cara mereka sendiri, yaitu mengingkari kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat. Dan bagi mereka semacam itu, orang-orang yang kafir seperti itu, mereka telah berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Karena mereka bukan dasar orang yang tidak mengerti. Karuan yang tidak mengerti malah selamat. Sehingga di dalam pembahasan akidah, jika ada orang ada di tengah hutan belantara, tidak pernah mendengar syariat Islam, biarpun dia nyembah berhala, dia adalah orang selamat. Masuk surga. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulak. Orang di hutan belantara, enggak pernah dengar syariat Islam. Hidupnya di sana, nyembah kepala sukunya, atau nyembah matahari, nyembah rembulan, maka mereka bukan orang yang mukallaf, tidak mendapatkan kewajiban apapun. Karena tidak mendengar syariat Nabi SAW. Tapi yang tahu ini yang dengar syariat Nabi Muhammad. Bahkan di dalam kitab suci mereka disebutkan tentang Nabi Muhammad, kok enggak mau, maka dia adalah orang yang kafir, setelah itu dolim kepada diri mereka. Kafir saja? Tidak. Itu cukup. Kafir dan dolim kepada mereka sendiri, karena mereka adalah orang yang tahu kebenaran. Mereka tahu Nabi Muhammad Nabi. Dan ketahuilah, bagi mereka, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Kekafiran yang nyata, atau yang masuk ke dalam wilayah kekafiran dengan berkelok-kelok tadi, masuk Islam liberal. Islam liberal adalah masuk kepada kekafiran dengan berkelok-kelok. Tapi sama ujungnya di sana kekafiran. Mengerikan. Itu sama. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Walaliyah diyahum, dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada mereka. Karena apa? Petunjuk sudah tidak ada artinya bagi mereka. Taurat bagi mereka sudah jelas. Kalau bagi orang Islam hari ini, guru-guru mereka yang selama ini dekat dengan mereka waktu di kampung, di pesantrennya, di kampungnya, dari bapak-bapaknya, sudah sangat jelas. Akan tapi ternyata mereka mendengar sesuatu yang baru, fitnah dari luar lebih didengar. Maka mereka susah mendapatkan hidayah. Karena kekerasan hatinya, kebencian kepada Islam yang tersembunyi itu menjadikan dia jauh. Kebencian Abu Jahal kepada Rasulullah menjadikan Abu Jahal tidak bisa mendapatkan hidayah, biarpun ilmunya adalah selaut. Ilmunya luar biasa. Abu Jahal ilmunya luas. Dan juga mereka-mereka yang selama ini belajar pemikiran mungkin bisa menyusun buku berjilid-jilid. Buku-buku pemikiran, akan tapi ketahuilah, karena hatinya sudah tidak cinta kepada Islam dan Rasulullah, bahkan merendahkan Rasulullah atau merendahkan ulama Rasulullah. Mereka lebih mengagungkan taghut, iblis-iblis dan bagundal-bagundalnya iblis, maka apa yang terjadi pada mereka? Wala liyahdiyahum, Allah tidak akan memberikan hidayah mereka. Susah. Karena mereka bukan tidak tahu. Karena mereka balik kepada diri mereka sendiri. Susah diingatkan. Kalau orang tidak tahu begitu mudahnya dikasih tahu, ini loh jalanmu. Mudah. Tapi yang sudah tahu tapi tidak mau mengambil, mau dikasih tahu dia akan membantah. Beda. Jika ada orang tidak tahu, lalu kita beritahu begitu mudahnya mereka. Oh, ini ya jalan yang benar. Saya akan ikuti. Tapi bagi orang yang tahu kebenaran, kemudian ada kemunafikan di dalam hatinya untuk membuat kerusakan di muka bumi, merubah ayat-ayat Al-Quran, merubah pemahaman-pemahaman, biarpun diberi petunjuk yang benar tetap tidak bisa. Wala liyahdiyahum, mereka tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Tariqah, wala liyahdiyahum tariqah, Allah tidak akan memberikan jalan yang benar untuk mereka. Illa tariqah jahannam, kecuali jalan menuju jahannam, khalidina fiha abadi di neraka jahannam abada. Na'udzubillah. Awas hati-hati anak-anak anda. Kalau masuk pemikiran-pemikiran yang ngaco ini, kelihatannya pakai label Islam, tapi ketahuilah mereka keluar dari Islam. Mengatakan lesbi boleh, dukung lesbi, homo, keluar dari Islam. Kita tanya ahli sujud, umroh dan haji, akan tapi dia adalah tidak akan mendapatkan petunjuk. Karena mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran, oleh Rasulullah SAW. Mereka tahu, tapi mereka membutakan diri mereka, zalim. Dan mereka tidak akan bisa mendapatkan petunjuk jalan kecuali jalan menuju jahannam dan khalidina fiha selamanya di dalam neraka jahannam abada. Maka nadzalika Allah yasira. Enteng. Kalau nyeburkan mereka ke neraka, biur, biur. Bagi Allah adalah enteng, tidak susah. Tidak ada yang bisa membantah maksudnya. Tidak ada yang bisa memberontak. Kalau masuk penjara di dunia mungkin membayar bisa keluar. Atau alasan lagi hak asasi manusia palsu masih bisa keluar. Kalau ada orang yang kacau pikirannya, kemudian mau dihukum, kemudian kelompok jahatnya lalu mengusulkan kepada HAM agar melindungi, karena apa? Jangan sampai dia dibunuh, hanya masalah pemikiran. Bisa selamat di dunia, tapi kalau di neraka jahanam tidak, tidak ada satupun yang bisa lari. Tidak ada satupun yang bisa memberontak. Kalau sudah harus digiring ke neraka, mereka harus masuk ke neraka jahanam. Selesai ini. Kemudian ditutup dengan, ya ayuhan nas, kalau begitu wahai manusia. Wahai manusia semuanya. Qad ja'akum rasulu bil haqqi. Sekarang kembali, lupakan dengan virus-virus yang menjerumuskan tadi. Kejahatan-kejahatan yang sudah tadi disebutkan. Model-model Yahudi dan bagundal-bagundalnya dan orang Islam yang mengikuti gaya hidupnya Yahudi. Yang lebih percaya kepada pemikiran-pemikiran di luar sana, tinggalkan. Sekarang di hadapan muni Al-Quran. Ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya. Selagi engkau bersih dari pemikiran mereka, begitu mudahnya engkau mendapatkan hidayah. Ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya. Qad ja'akumur rasulu, telah datang kepadamu utusan Nabi Muhammad. Membawa Al-Quran. Membawa wahyu bil haqqi, dengan kebenaran. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Fa'aminu, sudahlah iman saja. Jangan repot kalian. Khairan lakum, lebih bagus bagi kalian daripada kalian ribut tadi. Cukuplah kau beriman kepada apa yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in takfuru, kalau kau ingkar, kau kafir, enggak akan merugikan Allah, paham enggak? Ini pilihan bagimu sudah, mau selamat atau tidak. Seandainya kamu kafir semuanya, enggak akan mengganggu Allah. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ard, Allah yang memiliki langit dan bumi. Kerajaan Allah tidak akan berkurang. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahasanya, seandainya manusia ini semuanya kayak Abu Jahal, tidak akan mengurangi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau seandainya manusia ini seperti Nabi Muhammad semuanya, tidak akan menambah keagungan Allah. Karena Allah sudah maha agung, tidak berbatas sudah. Puncak keagungan. Sehingga apa yang kau lakukan tidak akan ada pengaruhnya dengan keagungan Allah, wahai hamba-hamba Allah. Hanya ini demi kebaikanmu dan keselamatmu. Keselamatanmu sudah datang kebenaran dari Tuhanmu melalui Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, petunjuk, hadis Nabi, kemudian disyarai oleh para ulama. Patuhilah ini, jangan dengar yang lainnya. Itu khairan lakum, lebih bagus bagimu. In takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi. Kalau kau kafir, tidak mau menerima itu semua, enggak akan merugikan Allah, enggak akan mengurangi kebesaran kejayaan Allah, tidak. Yang rugi dirimu sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah maha tahu. Dan Allah maha bijak. Allah maha tahu dengan apa yang Allah buat. Allah maha tahu dengan undang-undang yang Allah turunkan. Dan Allah maha bijak dengan undang-undang itu semua. Tidak ada yang terzalimi dengan undang-undang Allah. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian tafsir yang telah menjelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, hirabbal alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pemirsa, dan juga para pendengar di manapun Anda berada, mari untuk selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Kami persilakan dan kami berikan kesempatan kepada jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini Pak, masalah kita rumahnya dekat masjid, ya. Lalu dari masjid itu ada kumandang adzan. Kalau kita tidak ke masjid mendengar suara adzan itu, gimana? Kalau tidak? Kalau tidak kita ke masjid mendengar suara adzan dari masjid kalau itu. Kalau tidak apa? Kalau tidak ke masjid. Pergi. Tidak pergi ke masjid, sholatnya gitu ya. Lalu kita sholatnya di rumah, mendengar suara adzan tuh, kita sholatnya di rumah. Sholat di rumah itu katanya dianggap belum sholat, katanya dosa gitu. Karena bagi laki-laki itu wajib ke masjid gitu Pak. Itu gimana Pak? Apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayat yang lain. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya yang saya muliakan, saya minta izin minta hadiah Fatihah buat kakak saya lagi masuk ke ruang ICU. Minta agak sedikit Bu, sedekat suara keras sedikit gimana? Minta hadiah Fatihah buat kakak saya yang masuk ke ruang ICU. Minta barokahnya dari majelis ini. Yeah. Semoga dari sakitnya dicepat beri kesembuhan. Semoga dari berkahnya majelis ini, namanya Ibu Hajah Nur Hayati binti Ibu Hajah Haja Ainah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, yang bertanya ya, itu bukan bertanya. Yang bertanya silakan. Yang bertanya. Telepon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon. Mulai telepon dulu. Assalamualaikum, silakan. Ya, Ibu, dari mana, Ibu? Ya, dari Talun, baik. Passwordnya apa, Ibu? Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Silakan. Apa yang harus saya lakukan setelah mengetahui kakak ipar saya secara sembunyi-sembunyi berusaha merayu suami saya melalui medsos? Gimana? Apa yang harus Ibu lakukan? Kenapa? Agak jelas ini. Ulangi Ibu, diulangi. Setelah mengetahui kakak ipar saya secara sembunyi-sembunyi berusaha merayu suami saya melalui medsos. Kakak ipar. Iya. Kakak ipar. Iya, kakak ipar saya. Kakak ipar itu siapa? Kan adiknya suami kan? Atau kakaknya suami? Kakaknya suami. Merayu suami? Bukan kakaknya. Gimana ya? Suaminya dia itu kakaknya saya. Bentar Ibu ya, sebentar saya bingung sedikit ya. Iparnya Ibu merayu kakak suami Ibu. Iya. Iparnya Ibu merayu suami Ibu. Iya. Suami Ibu dengan ipar apa hubungannya, yuk? Enggak ada hubungan. Tuh. Kalau ipar Ibu sama suami Ibu ya kakak adik dong. Oh, sayangnya dengan suami Iya. Sebentar, gimana Ibu? Kan kakak ipar sayanya kan perempuan. Perempuan? Iya. Suami Ibu laki-laki? Laki-laki. Nah, maksudnya, itu kan kakak adik Ibu ya? Iya. Kakak adik? Kakak adiknya tuh saya dengan suaminya dia. Bias orang lain saja sudah, ada orang lain yang merawi suami Anda gitu saja sudah. Bingung. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus kasih tahu ke baik. kakak sayanya begitu? Kakak saya baik, saya bingung nih. Pasangan kakaknya, suaminya baik sudah lah. Baik ya, silakan. Yang lain? Boleh nanti jawab satu-satu. Yang pertama adalah tentang sholat berjamaah. Kalau kita mendengar suara azan, hendaknya kita sunnah kita mendengar azan. Yang wajib adalah menyambut azan untuk melakukan sholat. Mendengar azan hukumnya adalah sunnah. Kalau kita mendengar suara azan, hendaknya kita ikut menjawab azan. Adapun menjawab azan dengan menjalankan sholat, bagi yang tidak punya uzur, bukan wanita haid, bukan wanita nifas, hukumnya wajib. Cuma cara melaksanakannya adalah haruskah berjamaah atau tidak. Ini dibahas oleh para ulama. Hukum melaksanakan sholat berjamaah, baik itu di masjid atau di luar masjid, hukum sholat berjamaah menurut jumhur ulama madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah bukan fardu ain. Perbedaan mereka adalah mengatakan sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Di dalam madhab Imam Syafi'i saja, sholat berjamaah sebagian ulama madhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah yang sangat dikukuhkan dengan pahala yang berlipat-lipat. Ahli iman aneh jika tidak rindu pahala. Jangan mentang-mentang sunnah lalu jarang melakukan sholat berjamaah. Ini tingkat kemuliaan keimanan. Sebagian dari madhab Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah artinya jika sudah ada yang melakukan sholat berjamaah, maka yang lain gugur. Boleh melakukan sholat dengan sendirian. Cuman yang sholat sendiri itu sayang dong. Kalau sholat berjamaah itu mudah untuk dikabul, diterima oleh Allah. Kalau sholat sendiri ini susah diterima oleh Allah. Makanya kalau sholat berjamaah, kekurangan khusyuk kita ini akan ditutup oleh yang lainnya. Jadi akan diangkat oleh Allah bareng-bareng semuanya. Jadi yang wali, yang jadi imam, yang kitanya yang fajir, kita yang gak benar ke bawah nanti bersama imam, sholatnya sang imam yang soleh tadi. Maka hendaknya kita rindu untuk melakukan sholat berjamaah. Baik, ada pun di dalam madhab lain seperti madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan sholat berjamaah adalah wajib. Dan wajibnya aini, fardu ain. Artinya seseorang hendaknya melakukan sholat berjamaah. Hanya wajib ini menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal dibagi dua. Apakah sholat berjamaah ini adalah syarat wujub atau syarat sihah? Artinya menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka terbagi dua lagi. Sebagian mengatakan bahasanya, jika ada orang melakukan sholat fardu tidak berjamaah, sah, tapi dosa. Sebagian lagi mengatakan bahasanya, mereka mengatakan yang melakukan sholat berjamaah, tidak melakukan sholat berjamaah tanpa uzur, tidak sah. Itu bukan madhab kita, madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan Imam Haddad rahimahullah ta'ala yang selama ini kita baca rotibnya, seorang imam besar, Imam Haddad, cenderung kepada pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal. Melihat orang pada malas berjamaah. Sehingga beliau mendatangkan riwayat-riwayat tentang seorang yang dipapah untuk melakukan sholat di masjid, padahal dia dalam keadaan lumpuh. Itu menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Artinya biarpun kita sudah ngerti hukumnya, sholat berjamaah adalah sunnah yang dikukuhkan atau fardu kifayah, maka jangan sampai kita ogah-ogahan melakukan sholat berjamaah. Di sisi lain, Tidak perlu kita mencaci orang yang belum bisa melakukan sholat berjamaah. Akan tapi yang terpenting kelas awal adalah jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Meninggalkan satu sholat neraka jahannam. Dosa besar. Adapun cara melaksanakannya, hendaknya bisa dilakukan dengan berjamaah. Jika belum bisa melaksanakan berjamaah, tapi yang penting jangan sampai kita meninggalkan sholat dan dosa besar di hadapan Allah. Dan ketahuilah sholat itu adalah ringan kecuali bagi orang munafik. Kalau anda berat melakukan sholat, tidak usah tanya kepada orang lain, katakan untuk dirimu sendiri, bahwasanya dirimu adalah munafik. Sholat adalah ringan bagi orang-orang beriman. Karena sholat adalah waktunya singkat. Sehingga unik memang orang, sholat itu adalah ringan, tapi berat bagi sebagian orang. Seorang hamba bisa saja dia mengangkat semen berjam-jam, mengangkat barang berjam-jam, tegang nyupir berjam-jam, naik motor berjam-jam, membawa sesuatu berjam-jam, akan lebih di saat suruh berdiri 2 menit, 3 menit, tanpa ada sesuatu yang ditenteng di tangannya, tanpa menyunggi apapun di kepalanya, hanya untuk berdiri kemudian ruku, kemudian sujud, hanya beberapa kali saja tidak mau. Padahal bisa saja dia adalah orang yang raja ratu jogging. Mungkin senang lari pagi, dan banyak olahraga yang ditekuni. Akan tapi kenapa tidak bisa sholat? Karena dipilih untuk menjadi manusia hina. Dan nanti ada tingkatan selanjutnya. Untuk meningkatkan lagi adalah melakukan sholat berjamaah. Jangan sampai kita ogah-ogahan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Itu ada syiar. Syiar sholat berjamaah. Dan ada keutamaan mendapatkan pahala yang berlipat ganda sampai 25 derajat dan sampai 27. Baik, itu adalah masalah sholat berjamaah. Hendaknya kita memulai. Tapi ingat, kalau ada orang yang belum sholat berjamaah, hendaknya kita himbau saja. Harus kita katakan sholatmu tidak sah. Bagaimana mengatakan sholat tidak sah? Wong madhab Imam Ahmad saja mengatakan tetap sah kok. Bagaimana tiba-tiba kita keluar dari madhab Imam Ahmad juga kayaknya mengatakan tidak sah. Biasanya adalah orang yang berlebihan. Orang berlebihan yang tanpa ilmu itu bisa menjadi musibah. Seperti halnya dulu tuh ada orang yang memalsu hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran. Dia orang yang hafal Al-Quran. Disebutkan dalam kitab ilmu hadis. Disebutkan bahasanya ada orang yang dia penghafal Al-Quran. Sangat cinta kepada Al-Quran. Cuman ngelihat orang-orang kok pada tidak senang kepada Al-Quran. Al-Quran banyak ditinggalkan, akhirnya dia menyusun hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran. Berdusta. Sehingga dia menjadi orang yang berdusta atas nama Nabi SAW dan dia di neraka jahannam. Na'udzubillah. Sama itu orang yang terlalu bersemangat mengajak berjamaah, bingung caranya bagaimana, lalu muncul fatwa bodohnya, karena kita karena bodoh bertentangan dengan ulama supaya tidak menyiksa umat, lalu mengatakan, yang tidak sholat di masjid tidak sah. Loh kok begitu? Berarti akan menjadikan orang fasik semuanya nanti. Dan ini membahayakan. Kita katakan tetap sholatnya adalah sah, akan tapi ayo kita senang ke masjid karena di situ akan ketemu dengan saudara, sanak, kerabat. Silaturahmi ada di situ. Kemudian pahala yang berlipat ganda di situ. Tapi jangan sampai ada yang mengatakan tidak sah. Sebab madhab Imam Ahmad sendiri khilaf. Mereka mengatakan sah. Tapi ada dosanya, tetap sah. Sebagian madhab Imam Ahmad. Sebagian mengatakan memang tidak sah. Tapi menurut jumhur ulama empat madhab, sholatnya adalah tetap sah. Tapi rindulah untuk berjamaah. Adapun bagi ibu-ibu, kalau ingin berjamaah di rumah, bisa dilakukan di rumah. Jika tidak harus ke masjid, karena di rumah ada anaknya. Bagi suami pun perlu menemani istrinya setelah melakukan sholat berjamaah di masjid, lalu pulang ke rumah, menemani istrinya, alangkah indahnya. Sholatnya 2 kali, dan itu ya mu'adah, sholat mengulang, sholat dengan berjamaah. Ini adalah salah satu sunnah yang sering dilupakan. Jadi ada seorang suami rajin sholat, oh ini termasuk yang mewajibkan sholat tadi itu. Itu kadang-kadang gak pernah ngerti caranya bahwasanya kalau pulang menemani istrinya juga dapat pahala. Cuman karena ilmunya itu adalah belajarnya hanya kayak dari kuping, satu sisi memberatkan orang, mengatakan wajib kalau gak di masjid gak sah. Tapi sisi lain istrinya juga tidak pernah ditemani di rumahnya. Alangkah indahnya seorang suami sebelum ke masjid menemani istrinya sholat berjamaah. Baru kemudian pergi ke masjid. Atau setelah dari masjid pulang ke rumah menemani istrinya. Itu adalah mengulang sholat dengan berjamaah adalah disunnahkan. Dan ini riwayat dari Nabi SAW. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ada suatu ketika ada orang datang kepada masjid Rasulullah. Di masjid sudah selesai sholat berjamaah. Ada satu orang terlambat. Nabi Muhammad kasihan melihat satu orang terlambat ke masjid. Masjid sudah selesai sholat berjamaah. Nabi melihat laki-laki tersebut, Nabi mengatakan, "Man sayatasaddaq bihadzal rajul falyusalli ma'ah." Ada satu orang yang ketinggalan salat berjamaah. Siapa yang mau sedekah, ayo temani dia. Berebut sahabat Nabi menemani orang tersebut. Padahal sahabat Nabi sudah melakukan salat berjamaah. Hadis yang berikut yang kedua adalah serupa dengan ini. Ada dua orang laki-laki duduk di masjidnya Nabi waktu Nabi lagi salat. Setelah Nabi assalamualaikum, salam dilihat orang itu kok duduk-duduk. "Kenapa kamu tidak salat?" "Waqad shallaina fi rihalina." Kami sudah sholat di rumah kami ya Rasulullah. Nabi mengatakan, kalau seandainya kamu sholat bersama kami, akan menjadi sholat sunnah bagimu. Artinya dianjurkan untuk mengulang sholat dengan berjamaah, khususnya untuk menolong orang yang belum sholat berjamaah. Mungkin kita sudah sholat berjamaah selesai, ada teman sendiri datang, aku belum sholat berjamaah, yuk aku temani, adalah sunnah. Indah membiasakan seperti ini. Baik, itu adalah bab masalah sholat berjamaah. Ibu, semoga yang sakit disembuhkan nanti. InsyaAllah Fatihahnya akan dikumpulkan InsyaAllah bersama akhir. InsyaAllah yang sakit disembuhkan. Yang rezekinya sempit dilapangkan. Yang susah dihibur oleh Allah diberi kegembiraan. Yang meninggal diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah, jika ada seorang perempuan mengganggu suaminya, tahu mengganggu suaminya, kita pengen tahu itu sendiri seperti apa, apakah dari SMS atau dari omongan orang, itu berbeda. Kalau omongan orang jangan mudah percaya, sebab fitnah kadang dihembuskan oleh orang untuk mengadu domba. Dan mungkin saja wanita tersebut tidak pernah punya kepikiran kepada suami Anda. Mungkin sekali wanita tersebut tidak punya kepikiran kepada suami Anda. Hanya orang aja menebar isu. Sehingga ada yang Anda yang kebakaran, Anda yang marah-marah. Kalau misalnya terbukti betul, dan terbukti betul adalah SMS pun tidak menjadi bukti kok. Orang salah kirim juga bisa. Merayu suaminya tetap datang kepada dia, pengen ngerayu suaminya sebetulnya. Kayaknya ini ipar di situ. Ngerayu abangnya Anda. Gitu. Kayaknya kalau saya nyambung kayaknya di sini. Anda punya abang, punya istri kan gitu ya. Nah, Anda punya abang, punya istri. Ini yang bertanya kan perempuan. Punya kakak, punya abang, laki-laki, punya istri. Nah istrinya itu mau ganggu suaminya. Kayaknya begitu kisahnya. Mungkin saja wanita tersebut mau ngirim puisi kepada suaminya salah pencet. Kan bisa bermain. Ya tinggal minta maaf. Jadi jangan buru-buru lah. Sebab justru kadang-kadang setan masuk dari sisi itu. Ya gak kepikiran jadi kepikiran. Kalau ternyata benar-benar seperti itu, Anda pun tidak boleh serta-merta mengadu kepada abang Anda, kakak Anda. Takut nanti terjadi permusuhan, kebencian, atau menyelesaikan masalah dengan cara yang salah. Kalau memang benar-benar, duduk yang baik. Anda duduk dengan suami. Dan mungkin suami mengatakan tidak. Kalau sudah suami mengatakan tidak, jangan dipaksa. Ini sebagian wanita itu begitu. Kalau sudah nuduh suaminya harus iya. Padahal suaminya enggak ngerti apa. Enggak. Enggak bagaimana. Itu loh. Enggak. Terus pengen enggak atau iya. Yuk. Ini biasanya wanita itu aneh. Di saat suaminya ngomong tidak, memaksa harus ngomong iya. Saya tidak. Ya sudah kalau tidak, alhamdulillah. Berarti itu adalah salah paham saya. Selesai. Dari suami dulu. Ditanya, bang, mohon maaf saya mendengar suara. Barangkali kuping saya yang salah. Ada yang perempuan itu goda. Oh, enggak, saya enggak ngerti apa-apa kok. Oh ya sudah, kalau enggak ngerti apa-apa. Jangan dipaksa, pasti abang ngerti ya, ditutup-tutupin ya. Loh. Ini banyak ibu-ibu itu suka kagetan begitu, itu aneh. Berenang dibuat sendiri itu. Suaminya ngerti apa-apa malah dimarah-marahi. Baik, seperti itu. Jadi kalau suaminya, ibu yang bertanya tadi, kalau suami Anda, Anda perlu tanya kepada suami dengan bahasa yang lembut, di saat enak, lagi makan apa gitu, yang lagi nyantai. Oh lagi mesra ngomong, bang. Masih ingat enggak dengan istrinya kakak saya? Iya. Apa betul deh katanya orang sih dia suka kirim-kirim APS, SMS, WA atau sebagainya. Apakah benar kirim WA ke abang? Kalau dia mengatakan tidak, ya sudah tidak. Kalau dia mengatakan iya, mungkin ianya pun bukan ia menyetujui. Iya, enggak tahu kenapa ya kakak itu kok ngomong ke saya begini-begini. Tinggal dikuatkan sang suami tadi bahwasanya ayo dinasihati bareng-bareng. Jangan ngelabrak. Ngelabrak jadi gak enak sama suami, gak enak. Akhirnya suaminya ngelihat, oh iya, iparmu ternyata lebih senyum daripada kau cemberut terus sama aku. Kan gak enak jadinya. Ini barang memang wanita harus cerdas dalam hal ini. Jangan ngadepi suami dengan marah-marah cemberut tok. Ya orang di luar lebih cantik dong. Memang cemberut bisa cantik, bu, coba ngajak suruh moto sama anaknya itu. Menyelesaikan masalah dengan marah, cemberut, nodoh. Dengan kalimat yang baik, kenapa sih tidak? Dari mana abang? Abang ke sana ya? Loh kok enak banget ngomong abang ke sana? Tanya dulu, abang sekarang lagi di mana? Kan enak, biarpun sudah tahu kan enak. Bahkan kalaupun tahu ngomong abang di sini ya itu ngapain kamu kok ngurusin saya terus kok? Memangnya kamu kontrol pakai? Ini dia ada enak. Jadi bahasa itu perlu dikemas yang indah. Sama seorang suami kepada istri dan sebagainya. Kadang bahasa komunikasi ini tidak pernah dimiliki oleh orang-orang sehingga bahasanya bahasa enggak enak terus nuduh. Tanya pun. Sebenarnya dalam bahasa komunikasi bertanyalah kau akan dijawab. Jangan kau menuduh, dia akan berhela dengan seribu alasan. Kalau Anda bertanya bakal dijawab. Tapi kadang-kadang kita lebih mendahulukan menuduh daripada bertanya. Gimana komunikasi bisa berjalan? Coba Anda pun tidak akan nyaman kalau Anda sebagai seorang istri dituduh. Kalau ditanya, dari mana Neng? Dari ini ya sudah. Kamu ke sini ya? Sudah enggak enak. Loh. Jadi bahasa. Baik, Anda tidak perlu langsung menghubungi ipar istrinya ipar Anda. Anda tidak harus menghubungi istri abang Anda. Akan tapi cukup Anda, karena apa? Takut Anda malah membuat permusuhan antara wanita tersebut dengan suaminya, yaitu abang Anda. Takut Anda malah membuat permusuhan antara ipar Anda dengan abangnya Anda. Akan tapi Anda boleh perlu bertanya kepada suami Anda terlebih dahulu, jika itu tidak benar, ya sudah selesai. Kalau ternyata itu benar, mungkin yang perlu dikuatkan adalah suami saja, agar tidak mudah terpengaruh. Caranya apa? Anda semakin baik, bukan cemberut, marah, cemburu yang enggak pakai aturan. Ini adalah wanita-wanita yang tidak cerdas itu. Cemburu itu dipikir indah, bagus. Cemburu ada aturannya. Yang cantik mainnya. Sehingga suaminya tetap tertarik. Menarik bagi seorang suami. Bukan marah, ngelabrak, ini tuh hampir jadi sita. Macam-macam. Pegangi HP-nya. Setiap suami pegang HP langsung dilirik. Sudah ada enam. Tapi dengan keindahannya, akhirnya suami tambah, oh istriku baik. Kalau pun seandainya dia bakal terpengaruh tadi, akan kembali lagi karena suaminya ternyata lebih lembut dari orang itu. Tapi kalau caranya sebagai seorang istri gak benar, yang semula gak terpengaruh jadi mikir, siapa sih yang katanya senang sama saya? Akhirnya nyari-nyari kan? Wah, akhirnya iblis yang ngomong, itu tuh, iya ya cantikan dia, dan bisa ngomong gitu. Biarpun, ya sebenarnya sih cantikan istri saya, cuman senyumnya lebih beda. Ada iblis yang mencari yang enggak itu. Kalau hati-hati, wahai para ibu ya. Wahai para suami, takutlah kepada Allah. Selagi haram adalah haram. Apalagi seorang wanita yang sudah punya suami, mengganggu adalah dosa besar. Bukan dosa kepada Allah saja, dosa kepada manusia, dan itu susah untuk kita minta ampun. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ada pertanyaan? Dari telepon. Assalamualaikum, Ibu. Salam Ibu. Ibu dari mana, Ibu? Dari Pekanbaru, Pak. Passwordnya Pekanbaru. Passwordnya gimana, Ibu? Allah jahitin dan radioku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alaihi wa sahbihi. Silakan Ibu Wati dari Pekanbaru. Ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanya nih, Pak. Silakan. Al-Bajah TV dan radioku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alaihi wasallam. Saya mau tanya. Silakan. Saya kan cuma sudah berpisah sama suami. Jadi ada harta yang didapat dari rezeki yang tidak halal. Rumah seperti contohnya. Jadi kalau dijual itu kalau saya ambil untuk anak-anak, apakah itu masih dosa atau rezeki yang apa? Rezeki yang haram itu apa, Ibu? Seperti dia mencari rezeki dengan cara menjual narkoba, Pak. Gimana? Narkoba. Baik. Iya. Subhanallah. Jadi, dibelikan ke rumah waktu itu saya tahu dia dapat duit dari itu. Jadi maksudnya sekarang kan kita udah pisah. Apakah saya masih berdosa mengharapkan hasil penjualan dari rumah itu atau kayak mana, Pak? Baik, Masya Allah. Baik, Subhanallah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu yang beruntung. Semoga ini kesadaran seorang ibu yang solehah seperti ini menjadi sebab suaminya diampuni. Ya, ini luar biasa. Tahu bahasanya suaminya punya nafkah tidak baik. Jadi jual beli narkoba lalu punya kekayaan sampai beli rumah dan sebagainya. Dan sekarang giliran ibu ini kok sadar. Lah ibu mau bertanya begitu saja sudah mulia luar biasa. Tapi kalau sudah orang cinta dunia ditutupi, nggak bakal mau bertanya seperti ibu ini. Ngapain mau duit jual-jual harta-harta saya, rumah-rumah saya? Tidak usah dibahas-bahas. Akan tapi kita lihat ibu sudah berani bertanya semacam ini, ibu ini mulia. Insya Allah suami ibu bakal diampuni karena kebaikan ibu kayak begini. Lalu apa yang selanjutnya ibu lakukan? Memang itu harta tidak bersih. Harta kotor. Harta yang tidak, dan jangan sampai ada anak kita melakukan yang demikian itu. Dan tapi harta itu bukan cara diambil mengambil haknya orang lain yang harus dikembalikan kepada orang lain. Kita susah mengembalikannya. Kalau haknya orang lain harus dikembalikan. Tapi ada jual beli yang tidak benar. Seperti jual beli barang haram dan sebagainya sudah jadi milik saya. Seru gimana ini? Ini sangat berbeda jika saya mengambil miliknya orang. Saya mencuri miliknya orang. Hah? Maka dengan cara seperti itu harus dikembalikan. Tapi yang semacam ini tidak. Ini bukan mengambil, suami Anda adalah jual beli dan menjerumuskan orang. Orang menjadi mabuk, orang menjadi kena narkoba. Tapi caranya adalah ini seperti menjual barang yang haram. Menjual barang yang haram adalah haram. Tidak diperkenankan. Dan jual belinya tidak berkah. Cuma di saat tobat tidak seperti orang mengambil barangnya orang lain harus kembalikan. Tobatnya ibu, insya Allah ibu banyak sedekah saja. Mungkin kalau ibu harus mengambil itu semuanya, berapa persen untuk kemuliaan? Selebihnya adalah untuk anak dan berjanjilah anak-anak untuk jauh daripada itu semuanya. Karena ini bukan mengambil haknya orang lain. Tidak punya sangkut maut dengan orang lain kecuali telah menjerumuskan menjadi mabuk-mabukan. Jadi tobatnya adalah insya Allah ibu, nah ini, seandainya ibu punya tanah itu harganya 1 miliar, berikan berapa persen untuk keselamatan suami Anda? Apakah 50%-nya? Apakah 7%-nya? Untuk sesuatu yang bakal membangun umat misalnya, untuk pesantren. Nah, kalau pesantren kak, ibaratnya begini, dulu suamiku menjerumuskan orang lalu kena sabu-sabu dan seterusnya, sekarang aku akan membangun program yang menjadikan selamat. Loh, ini dari duit haram atau boleh atau tidak? Ini kan dari duit haram kan begitu. Ini duit haram. Artinya memang duit haram, Anda bukan mengambil. Anda bukan mengambil duit haram. Anda bukan mengambil miliknya orang, mohon maaf, bukan mengambil miliknya. Anda tidak punya sangkut paut dengan orang lain. Cukan, apakah boleh kita gunakan ini untuk membangun kebaikan? Jawabannya adalah, jika kita jual beli barang haram lalu hasilnya untuk membangun kebaikan, tidak sah. Sebab nanti program kebatilan akan tetap berjalan. Akan tapi bagi semua yang sudah memiliki harta, yang mula-mula dari jual beli yang haram, kemudian ada bawah naungan kita, dan mereka dalam keadaan tidak mengerti waktu itu mungkin. Mungkin sekali tidak mengerti. Tidak mengerti itu adalah barang haram, kemudian sekarang saya tobat, saya sadar ini adalah barang yang salah. Ini ada diambil dari jual beli narkoba, atau jual beli babi, atau jual beli minuman keras, lalu bagaimana tobat saya? Adalah tobat yang gunakan untuk mengembalikan orang kepada kebaikan. Biasanya para ulama lebih begini cara menggunakannya. Gunakan itu semua untuk kepentingan umum dan jangan pakai atas namamu. Dan kepentingan umum biasanya di tempat yang buruk, yang kotor. Untuk selokan, untuk jalan-jalan dan sebagainya. Untuk menjaga. Akan tapi ketahuilah kadang-kadang dana ini dibutuhkan untuk menghentikan kemungkaran. Bisa saja dana itu akan diinfakkan untuk menghentikan kebalikannya tadi. Memerangi apa? Narkoba. Indah. Sekarang ada program mana? Ada program anti narkoba. Ayo, rehabilitasi dan sebagainya. Sudahlah, kalau dulu aku menjerumuskan, sekarang akan aku kembalikan kepada jalan yang baik. Ini perlu dana juga. Yang jelas, jangan digunakan dana untuk diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua, jangan sampai dana itu diberikan atas nama diri Anda. Baik. Kemudian yang lainnya, lalu nanti mungkin semuanya bakal habis dong, bagian saya mana dong, kan begitu ya. Tidak semua orang mampu dengan tobat semacam itu. Akan tapi Allah Maha Pengampun, dan Anda pun tidak tahu itu semuanya. Maka tidak harus Anda berikan semuanya, dan Anda pun tidak yakin bahwasanya itu semua dari yang haram. Dan tidak mungkin, apakah murni, ini harus sebenarnya kita harus duduk manis dengan ibu ini. Apakah murni pekerjaan suami adalah jual beli narkoba? Mungkin dia adalah juga bos tanah, mungkin dia juga punya toko. Kalau begitu adalah masih campur, bahkan bisa masuk bab syubhat, tidak bisa kita katakan mutlak haram. Jadi kalau dihabiskan semuanya akan tobat, belum tentu orang mampu. Bagaimana orang yang dari bos narkoba, rumahnya megah, tatonya besok harus diberikan semuanya, langsung besok di bawah jembatan, kolong jembatan, Bisa saja iman yang dicabut setelah itu. Akan tapi bertobatlah semampu Anda. Jika harus Anda berikan semuanya Anda mampu untuk kepentingan umum, berikan kepada untuk kepentingan umum. Tapi ingat, kepentingan umum yang tidak digunakan untuk kemaksiatan. Harus tobatnya begitu. Kepentingan umum yang tidak digunakan untuk kemaksiatan. Ada kan kepentingan umum untuk kemaksiatan? Tempat wisata. Ini kan tabungannya apa? Pejabat-pejabat. Ada bupati, wali kota. Menggedekan tempat wisata. Soalnya dia ya silah hitungan tabungan lah. Nanti kalau saya mati biar ada kiriman ke neraka. Kan ya, itu kan tabungan itu sebetulnya. Biarpun menurut umat, oh kemajuan pembangunan. Akan tapi berapa kali orang berzina di situ. Alangkah indahnya seorang tokoh bupati atau wali kota. Mumpung saya menjabat, saya akan besarkan masjid-masjid. Sarana-sarana ibadah, madrasah di kampung-kampung aku perhatikan. Wah ini benar. Gedekan tempat wisata. Ajib itu ya. Ini daftar ya Allah, saya buka rekening. Rekening apa? Rekening neraka. Nah, Anda jangan menggunakan uang itu untuk tempat semacam itu. Tapi untuk menghentikan kemungkaran, itulah tobat Anda. Anda pun berapa? Semampu Anda. Akan tapi ketahuilah, jika Anda bisa melakukan semuanya, lakukan semuanya. Karena Anda juga butuh itu, Anda punya anak, Anda punya masyarakat. Kalau langsung dihabiskan, Anda makan apa? Kemudian keharamannya itu pun perlu ditinjau kembali. Apakah mutlak haram suaminya ngomong, ini semua hasil jual beli narkoba? Atau suami hanya tahu suaminya punya kerjaan narkoba, tapi si lain juga punya jual beli mobil dan sebagainya, atau toko, maka nasubab subhat. Tidak bisa kita pastikan itu dari hasil narkoba. Baik, ini saja insyaAllah. Jadi tobatnya ibu adalah keluarkan harta itu. Kalau mampu semuanya. Kalau tidak ya separuh. Kalau tidak seberapa Anda mampu, akan tapi berniatlah nanti. Di saat Anda sudah mampu mandiri, keluarkan itu semuanya. Tapi ibu bertanya sudah luar biasa. Dan ini berat memang. Dan jika haramnya bukan mutlak, masih ada kemungkinan dari usaha yang lain, maka ibu, itu lebih nyaman, lebih tenang. Yang penting berjanji untuk tidak mengulangi jual beli semacam itu. Ini bab subhat. Kalau suami masih usaha yang lainnya. Tapi kalau sudah jelas-jelas, ini loh. Bu, kemarin saya hasil jual beli ini dapat berapa ratus juta. Kita buatkan rumah. Loh, ini jelas. Ngomong begitu. Berarti dari sesuatu yang haram. Maka sesuatu yang haram hendaknya tidak kita gunakan untuk apapun. Digunakan ibadah pun tidak sah. Akan tapi kita kembalikan untuk kemaslahatan umum. Dan juga diutamakan kemaslahatan umum ini adalah yang ada sangkut pautnya dengan sesuatu yang tidak terhormat. Ya sudah, anggap sajalah kalau ada pondok pesantren, selokannya, jembatan-jembatannya, jalan-jalannya, itu boleh. Luar biasa. Ya, bukan asramanya, bukan. Apakah Anda dapat pahala? Anda dapat tobat. Kalau pahala, tidak ada pahala dengan itu semuanya. Karena dari keharaman tidak ada apa? Pahala. Akan tapi pahala. Tobat itu sendiri kan luar biasa. Semoga suami Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya, ibu barangkali ini gede. Kalau sudah bos narkoba, biasanya juga besar. Ini hati-hati. Maka ibu bisa komunikasi lebih jauh nanti seperti apa jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Jangan khawatir. Selagi Anda berani bertanya, ketahuilah itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah muliakan Anda dan muliakan suami Anda. Allahu a'lam bisawab. Kajian muslimah bersama Umi hari Ahad besok jam 13.30 di Musala Baitur Rahim Karangjala, Baitur Rahman Karangjala. Kemudian majelis nanti malam Ahad di Al Mustaqim Minhajul Abidin bersama kami. Kemudian majelis zikir Tausiah Al Bahjah Sabtu malam Ahad sama nanti malam. Di mana ini? Di Musala As-Sakinah, Puri Celanjang. Kemudian majelis maulid khusus muslimah besok di Wanasaba, besok Senin, besok majelis maulid Nabi SAW khusus muslimah di Wanasaba, santren Wanasaba. Wanasaba sini bukan Wonosobo ya, Wanasaba. Majelis muslimah bersama Umi di Urang Madya Kompleks Islamic Center besok sore, sore ini. Majelis Al-Bajah Indramayu Sabtu malam Ahad pekan depan, masih lama, minggu depan ya. Majelis muslimah Indramayu Sabtu pekan depan juga. Mohon dihafal jadwal-jadwal ini. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk selalu bergabung dengan majlis-majlis kemuliaan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala kesesatan dan dari segala kehinaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la tahdulna. Wa'afina wa la tumridna. Wa'akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuhsir alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. muliakan kami dengan keimanan. Mudahkan kami, ya, tampakkan kepada kami kebenaran, ya Allah, sebagai kebenaran, dan mudahkan kami untuk mengikutinya. Dan tampakkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah. Jadikan hati kami di saat mendengar kebenaran, ya Allah, mudah untuk menerima, ya Allah. Keinsyafan, ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan kepada syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan mereka yang telah terjerumus dalam kesombongan itu, kembalikan, ya Allah, berikan ketawaduan, ya Allah. Sungguh kami tidak rela hamba-hamba yang mengaku mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, akan tapi mereka jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, jaga iman kami dan akidah kami. Dan jaga iman kami dan akidah anak-anak kami semua, ya Allah. Engkau Maha tahu mereka, ya Allah. Dimanapun mereka berada, jaga mereka, ya Allah. Pergaulan sangat mengerikan, ya Allah. Kerusakan akidah bermacam-macam sebab, ya Allah. Televisi, media-media dakwah, dan juga kampus-kampus, kadang banyak yang menjerumuskan. Maka kami mohon jaga dan lindungi anak-anak kami. Jika Engkau yang menjaga dan melindungi anak-anak kami, tidak ada satupun yang bisa menjerumuskan mereka. Jaga akhlak kami semua, ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Keindahan dalam masyarakat kami. Sehingga kami hidup bertetangga yang indah saling mencintai karenamu. Dan kami mohon, ya Allah, muliakan kami, ya Allah, dengan anak yang soleh-soleha. Yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami untuk mendidik mereka. Jangan sampai ada di antara yang hadir di sini, atau yang mendengar suara ini, atau yang menyaksikan acara ini, salah dalam mendidik anak-anak mereka. Mudahkan kami mengenalkan anak-anak kami kepada-Mu, ya Allah. Mudahkan kami mengenalkan anak-anak kami kepada kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk memilih sekolah yang benar untuk anak-anak kami, ya Allah. Jangan sampai kami tertipu dengan kebiar, ya Allah. Jangan sampai kami tertipu dengan kebiar dunia ini, ya Allah. Kami ingin benar dalam mendidik anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Baik yang sudah wafat atau yang masih hidup. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan, ya Allah. Keistiqomahan dalam kebaikan, ya Allah. Setelah Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia semacam ini, kami mohon jangan Engkau keluarkan, ya Allah. Kami ingin terus bergabung dalam kemuliaan ini, ya Allah. Sampai kapanpun, hingga Kau cabut nyawa kami, hingga Kau bangkitkan kami kelak bersama rombongan-rombongan orang mulia, bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami, ya Allah, umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan Engkau, ya Allah, kami mohon Engkau menyaksikan program dakwah yang selama ini kami rencanakan dengan hamba-hamba pilihan-Mu, ya Allah. Kami mohon dukung itu semua, ya Allah. Pondok pesantren, ya Allah. Ya Allah, pembangunan terus berjalan. Kami mohon, ya Allah, mudahkan urusan pembangunan ini. Program dakwah, media dakwah yang lainnya, kami selalu merencanakan dan kami yakin hanya Engkau yang bisa memudahkan, ya Allah. Maka mudahkan urusan perjuangan kami, ya Allah. Dan jadikan kejayaan Islam melalui tangan kami, ya Allah. Tangan para pejuang-pejuang yang bersama kami, ya Allah. Dan sungguh bagi-Mu sangat mudah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami keikhlasan dan ketulusan, ya Allah. Ya Allah, kami sungguh tidak rela jika mereka tidak ikhlas, ya Allah. Mereka tidak butuh balasan dari kami, mereka hanya butuh balasan dari-Mu, ya Allah. Maka berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ya Allah, untuk diri mereka dan anak keturunan mereka semua. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami, kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.